keenam adalah ini yang keenam. Ya. Kemudian kita mau ini yang pertama. Kemudian lafaz yang kedua. Lafaz yang keempat. Kemudian yang kelima dan ini yang ke yang kelimanya. Kemudian ini yang keenamnya. Aiqiw. Ya. Lafaz aiqawa. Ya. Lafaz aiqawa. Wa tahtabuhum aiqadaw wa hum ruqud di surat Al-Kahfi di antaranya ya. Dan untuk aiqid ini hanya satu saja ya dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahfi ini ya. Di ayat yang ke-18. Wa tahtabuhum aiqadaw wa hum ruqud. Ya. Wa hum ruqud wa tahtabuhum aiqadaw dengan wan ya. Dengan wa yang keluar dari tarful lisan dan taraf zanaya al-ulya. Wa andir. Andir ini dari kata al-intizar yang artinya menunggu. Ya. Ini yang ke-7. Ya. Yang ke-7. Ya. Wa andir. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Wala hum yunzarun. Jadi kata anzar dari intizar min al-intizar ya. Intazara wa anzir. Dan yang apa semua takrifan dari kata intabara ini ya. Kemudian yang ketujuh dari azma. Kalau tadi azma ini azma yang kalau azma dari azim ya dengan apa namanya huruf yang sama ini azma ini berarti azim dari alim dan azama. Kemudian di sini azma yang dari ewam ini yang berarti tulang ya. Yang ke-8. Seperti pada di awal surat Maryam. Jadi kisahnya Nabi Zakaria ya. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Rabbi inni wahanal 'azmu wahanal 'azmu. Perhatikan di sini lam sukun ketemu dengan ain ya. Qalqalahnya perhatikan ya. Okay. Rabbi inni wahanal 'azmu ya. Sama dengan rabbil 'alamin ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Pokoknya lam jika ketemu dengan ain ya lam sukun. Wahanal 'azmu ya. Ini di antaranya ya. Kemudian yang ke-9-nya adalah Allah. Zuhur kalau tadi Al-Zuhri Zuhira ya, waktu zuhur. Kalau ini Zuhur yang berarti punggung ya. Berarti punggung ya. Ini dari wahr seperti ala wuhurihim wara'a wuhurihim ya. Ala wuhurihim wara'a wuhurihim di belakang punggung mereka. Ini juga banyak dalam Al-Qur'an. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10 ya. Ada lafaz al-lafaz zahri al-lafaz ya aiqid wa anzir azma zahri al-lafzi kada lafaz al-lafaz ini juga kalau al-lafaz ini hanya satu dalam Al-Qur'an tidak ada yang lain pada surat Qaf ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kemudian zahir lawa syuwalin qadmi zalama ya ughlu zalama zufrin tadir zama azfar dhannan kayfa ja wa id siwa aywina dengan wad wa aywin. Ini ada dua qiraat ya, ada dua dengan wa dan juga dengan wad ya. Aywina wadan nahli zuhrubin sawa ya. Wahir lawa, yang pertama wahir. Wahir artinya yang nampak as-batin ya, kebalikan dari al-batin. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu di awal surat al-hadith ya. Ya, di awal surat al-hadith. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, kemudian juga zahir al-ismi wa batinah. Ini yang ke 11 ya. Yang ke 11. Kemudian yang ke 12 lafaz lawa. Lafaz lawa. Kalla innaha lawa. Pada lafaz lawa hanya dua tempat saja dalam Al-Quran. Ini yang sedikit-sedikit saja yang kalau yang banyak ini yang apa sedikit yang ke-12 ya. Wahir lawa lawa kalla innaha lawa, atau juga pada surat al-lail naran talawa ya, naran talawa. Perhatikan pada lafaz talawa ya, juga pada lawa dengan wa yang memiliki sifat isti'la dan isbah. Perhatikan pada lamnya ya, talawa ya, naran talawa talawa, bisa apa terjadi imalah atau keser pada tafsirnya lam. Talaw talawa naran talawa talawa. Ya, kadang tidak begitu kendara ya. Naran talawa, ini lahan ya. Naran talawa ya. Ya. Ya. Pada lamnya. Wa-nya karena bertemu dengan wa yang mufakhamah ya, mutlaqah mufakhamah mutlaqah, maka lamnya harus diperhatikan. Ini di surat Al-Lail. Kemudian di surat Al-Ma'arij yang juga kalla innaha lawa, kalla innaha lawa nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla al-ayah ya. Lawa. Kemudian yang ke-13 syuwalin ya. Yang ke-13 lafaz yang ke-13 ya, di surat Ar-Rahman ya. Surat Ar-Rahman ayat yang ke-35 ya. Pada yursalu alaikuma syuwarum min narin wan atun fala tantasiran ya. Yursalu alaikuma syuwarum min nar ya. Pada syuwar, perhatikan wa. Kemudian ini yang khususnya pada ini ya, seperti lawa yang sudah banyak diingatkan. Apa yang telah diingatkan dan dijajari rahimahullah ta'ala itu hanya bagian di antaranya saja. Ini jelas ketika huruf-huruf istifal bertemu dengan huruf isti'la seperti ini, ini mesti harus diperhatikan. Ini khususnya ketika dalam satu kalimat, satu kalimat, jangan sampai kemudian terseret dengan tafkhimnya huruf isbah isti'la ini ya. Kemudian yang ke-14 ya, yang ke-14 nanti kalau kita sudah bahas selesai ya, insyaallah ta'ala kalau masih ada waktu, kita kembali ke depan apa yang ditandir oleh Al-Jazari kepada kita. Kemudian ikhwa baca satu-satu ya. Ya. Tinggal prakteknya saja. Ya, nanti mungkin asal somat saya akan asal panggil aja ya. Yang penting tulisannya ada di sini, sudah terbaca ya. Karena sudah belum beri kopi ya. Sekarang nanti bisa di kopi. Jelas bisa dilihat. Sekarang kita tahu tempat-tempatnya dulu ya. Kita tahu apa yang dibahas dalam menjelaskan dari situ ya. Jadi manfaatkan waktu. Kemudian yang ke-14 kembali. Yang ke-14 kalmi. Wal kadhimin al-ghayza. Ini. Qala zahir lawa shuwadun kadhmi wa lama. Pada lafaz kadhim ini. Jadi kadhmi. Wal kadhimin al-ghayza wal afina 'anil nas. Atau juga pada banyaknya disebutkan. Wa idza bushira ahadum bil unsa walla wajhuhu muswadda ya walla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib ya wa huwa kadhib. Perhatikan pada kafnya juga ya, jangan sampai dengan sifat istifalnya ya. Dan intita keseret pada wa ya, yang itbaq dan isti'la. Wa huwa kawim ya kawim tidak kawim ka wa huwa kawim yani kadang kurang apa namanya diperhatikan ya, kurang jadi ya. Pada lafaz kafnya khususnya. Wal kawimin al ghayra wal afina 'anil nas. Walla wajhu walla juga tadi juga walla ya walla wiram walla walla wajhu muswaddan wa huwa kadhib wa huwa perhatikan wa huwa kawim ini lahan pada kafnya ya. Wa huwa ka ki ku ak ya. Ka ki ku ya. Wa huwa kawim ya. Tidak wa huwa ka kawim ya. Ini pada kafnya jelas perlu banyak diperhatikan ya. Sambil latihan. Kali lagi diperhatikan untuk kemudian setelah itu kita dalam rangka untuk memperbaiki lafaz dari lafaz-lafaz ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Setelah itu kemudian tafakkur dan tadabbur ya dengan ma'anil ayat. Setelah kita membiasakan itu insyaallah kita lebih akan bisa tadabbur dengan ma'ani ya. Kemudian yang ke-15 ya. Lafaz walama. Walama yadhlim. Ini juga banyak ya. Al-zalimin walimun li nafsihi. Kata faqad walama nafsahu. Da walama. Walama nafsahu. Kalau huruf istila datang sebelumnya ini tidak begitu pengaruh, tapi kalau yang datang sesudahnya ini yang akan bisa menyeret kepada huruf sebelumnya jika itu dalam satu kalimat. Ini biasanya seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Maka dari awal Nija dari banyak mengatakan seperti kepada kita, tapi tadi pada lafaz narun ta'la talawwa ya. Narun talawwa pada wa yang datang akhir. Juga pada kawinan ghayran afina anin nas. Ya, ini pada huruf sebelumnya juga harus diperhatikan. Baik, ini kalau pada wa walana walimi ini tidak begitu pengaruh karena datang lebih awal. Ini sudah terucap dulu. Baik, Ughlub wala maghfirin tawir wama. Yang ke 16 ya. Yang ke 16 ughlub dari ghilwah ghalib ya. Walau kunta fawwan ghalibal qalbi law qallu min hawlik. Walau kunta fawwan fawwan nanti juga ada ya. Ghalibal qalbi maksudnya ini adalah ghalibal qalbi law qallu min hawlik ya. Sama-sama keluarnya apa terdengarnya sama ya. Lam fallu dengan ghalidhal qalbi lam fallu. Ini yang ke 16. Kemudian yang ke 17 walam ya. Ya. Yang ke 17 walam dari zulmah yang artinya gelap ya. Kalau tadi zalama yang berarti zalim ya. Dari huruf-huruf yang sama ya. Walam yang berarti zulmah. Tidak seperti zulumat. Seperti pada lafaz di surat Baqar misalkan. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إلى الظلمات pada nafas الظلمات ini walam yang berarti kegelapan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yukhrijuhum minan الظلمات إلى النور, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Sementara taghut ya yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ya, mengeluarkan mereka dari kegelapan dari cahaya kepada kegelapan. Nasallallahu salam wal afiyah. Nah, kemudian yang ke 18 ya, pada dhuhr, pada lafaz dhuhr ini juga hanya satu saja dalam Al-Quran ya, tidak ada yang lain ya. Tidak ada yang lain. Pada di surat Al-An'am. Harramna kullazi dhufur. Harramna kullazi dhufur. Ini yang termasuk syar'un man qablana syar'un lana. Ya, ini ayat ini ya. Di surat Al-An'am ayat yang ke-146 ya. Allah haramkan kullazi dhufur, kisah dari orang-orang sebelum kita, dari kita. Haramna kullazi dhufur, kami haramkan semua yang bercakap. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu, mengharam kepada kita kullazi nabi min as-sibaa wa kullazi makhlabin min at-tayr. Aha an kullazi nabi min as-sibaa wa kulli bi maqlabin min al-ismin al-tayyib. Ini syar'un yang masuk dalam berarti syar'un min qablana syar'un lana ya. Syariat orang sebelum kita juga syariat untuk kita. Ini cerdas ya, kalau kita cerdas. Tapi ternyata sebagian kaum muslimin ada yang tidak cerdas ya. Diberi isyarat tidak cukup ya. Tidak tahu sampai sini atau tidak, di Solo ada ya. Makanya kemudian mereka menghalalkan namanya daging anjing, anjing dihalalkan. Karena apa? Tidak ada dalam Al-Quran katanya. Ya. Alasannya gitu saja. Alasannya tidak ada dalam Al-Quran. Jika disebutkan dan Rasulullah mengatakan, dikatakan di dalam riwayat, anaha an kulli dina bin nasiba, dina bin minasiba. Maka jawabannya mengerikan sekali. Ya. yang terdengar pemirsa itu insyaallah. Ya. Untung tidak langsung, kalau langsung ini bisa geram ya. Katakan bahwasanya oh Allah saja tidak mengharapkan kalau Rasul mengharapkan. Awin, ini perkataan yang awin sekali ya. Oh mau makan daging aja tidak ada dalil ya. Kalau makan daging, makan anjing, makan saja. Ya. Saya katakan makan saja. Ya. Paling-paling dosanya kan maksiat, ya kan? Tapi kalau sudah istihlal, ini sudah bahaya. Meskipun nggak makan, ya. Kalau sudah istihlal, ya. Kalau pingin daging anjing, ya makan makan saja. Ya. Kalau nggak tahu, nggak takut dosa itu, ya kan? Maksiat aja. Tapi kalau sudah istihlal, ini bisa kufur, ya. Ini bisa kufur, bahaya. Meskipun nggak makan, ya. Jika menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada ya, makanya kalau di Solo itu banyak untuk mendapati ada sate jamu, hati-hati ya. Sate jamu itu satu segawon. Ya. Ini ya, kembali pada ayat tadi. Ini syar'un man qablana. Wa huwa jinni yang dibahas dalam usul fiqhnya. Wa syar'un lana atau syar'un laita syar'un lana. Dan ini termasuk yang syar'un lana. Bada lafad zhukur. Kullawi zhukur. Kemudian yang ke-19. Intadir. Yang ke-19. Ya. Pada lafaz intadhir, kalau pada lafaz yang pertama tadi ya, pada anzir ini hampir sama, cuman istimalnya yang berbeda ya. Pada lafaz ini pada intadhir ini sepertinya adalah irtiqab, ini muraqabah. Berarti muraqabah merupakan apa? Wanti-wanti ya, ini artinya awas. Qul intadhiru, qul intadhiru, qul intadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Lafaz ya. Qul intadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Minal muntadhirin. Qul intadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Ini yang ke-19. Intadhir wa ma. Kemudian lafaz wama ini juga hanya sebutkan hanya 3 tempat yang ke-20 ya. Hanya wama di surat At-Taubah ayat yang ke-120, kemudian yang kedua di surat Thaha ayat yang ke-119 dan di surat An-Nur ayat yang ke-39 ya. La yusibuhum wama'un wama. Kemudian wa annaka la tawma'u tazma'u fiha. Perhatikan pada hamzah, pada hamzah juga. La tawma'u wama in tawir wama. Kemudian di surat Nur ya. Ya tabuhu wam'anu ma'a. Ya tabuhu wam'anu ma'an. Yang kehausan. Kemudian yang berikutnya. Yang ke-21 ya. Ini juga wa juga antara. Antara ini hampir sama dengan ini ya. Kalau yang zufur yang berarti sakar ya. Kalau antara ini yang berarti beruntung ya. Man sabara wazara ya. Man sabara wazara, siapa yang sabar akan beruntung ya. Di mana nasr mendapat pertolongan ya. Al-tara. Juga mana lafaz al-tara ini hanya satu dalam Al-Qur'an di surat Al-Fath ayat yang ke-24. Min ba'di an alfarakum alaihim an alfarakum ya. An alfarakum alfara lain dengan zufur, ini berarti apa, sakar, ini adalah nasar ya. Jadi beruntung atau sukses ya. Kemudian yang ke-21 wannan ya, ke-22 ya. Lafaz yang ke-22 wa ya wannan alfara wannan kaifa ja wa idtiwa wannan. Ini pada lafaz wannan kaifa ja. Ini wanna yawunnu, dan ini banyak ya dalam Al-Qur'an ya. Wanna yawunnu. Wanna yawunnu, yawunnun wa nantum. Wanna saw dan banyak ya. Inhum illa yawunnun. Inhum illa yawunnun. Pada yawunnun. Ya pada wanantum wanasau ya, wanantum dan ijtanibu kathiran minal wan inna ba'wal wanni ismu wala dajastasu ya, pada ba'wal wanni wad yang pertama yang kedua Allah ya. Inna ba'wawanni sama dengan anqawallah rat nabi di bab berikutnya akan beliau lebih tegaskan di huruf-huruf yang berdekatan antara wa dengan wa ini. Ini lafaz yang ke 22 wa yang ke 22 kemudian yang berikutnya ke 23 wa'il. Wa'id ya. Dari wa'awa yang ke-23 ya. Ya. Ada al-farabannan kaifa ja'a wa'id siwa. Ada wa'id dari ma'iwa ya. Wa'awa wa'id wa'awa yang berarti ma'iwa. Yang berarti nasihat ya, ma'iwah. Seperti pada juga seperti pada wa'idhum wa'kul salam. Ini yang ke-23 daripada dari lafaz wa'iwa wa'id. Seperti di akhir surat Nahl ya. Surat An-Nahl wa'idha ma'iwa. Jadi ma'iwa. Kemudian siwa'iwina. Aydina siwa aydina. Ini sabar inqita di sini. Kecuali aydina ini dengan wad. Ya. Dengan di sini adalah dengan wad ya. Dengan wad. Alladzina ja'alul qur'ana aydin. Nabi pada wanin ada dua berikutnya ini. Aywin, sini aywin siwa aywina. Di ini sini adalah dengan wad, dengan wad. Dan ini juga bukan dari wa iwa, tapi dari dengan wad ya. Sini dengan wad, sini wa. Ini juga tambih. Bedakan antara ma'iwah. Kalau jadi ma'iwah, jadi aywah. Ya. Kemudian yang ke berikutnya, yang ke 24 adalah walla. Walla. Ada walla nahlu zukrufan sawa. Walla ini disebutkan ada 9 tempat ya, dengan tasrifannya disebutkan di sini walla nahlu ya, walla nahli di surat An-Nahl dan surat Zukhruf. Di surat An-Nahl dan di surat Zukhruf ini. Ini pada tadi yang sudah kita bacakan ayat ini. Wa ila busyira ahaduhum bil unta walla. Nah, sini walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib ya. Wa huwa kadhib. Pada walla di surat Zukhruf dan surat An-Nahl. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. Ini walla yang ke 24. Kemudian ini dikatakan nahli zukhrufin ya, ini menunjukkan dua-duanya itu sama. Aydina walla naqlu zukhrufan sawa. Bahwa di lafaz walla di surat An-Nahl dan juga di surat Zukhruf ini sama. Kemudian berikutnya wa dhalta dhaltum wa biru min wallu kal hijri wallat syu'arana wallu ya. Wa dhalta dan yang ke 25 ya. Lafaz dhalta wa dhaltum tafakkahun fa dhaltum tafakkahun fa dhaltum ini juga masih lafaz dhalla ya. Tadi dua sudah disebutkan ya, lafaz walla ya. Dua di surat Zukhruf dan surat Nahl dengan lafaz yang sama. Kemudian sekarang walta. Yang pertama walta. Ini di surat Taha. Walta 'alaihi 'akifa. Ya. Dengan samiri ya. Saya dengan samiri. Nabi Musa dengan sami wal wal ta'alaihi atifa ya. Kemudian lafaz yang keempat ya, masih di walla ya. Waltum ya, fawaltum tafakkahun di surat Al-Waqiah tadi di surat Taha ayat yang 97. Kalau tadi di surat An-Nahl di ayat yang ke-58 dan Zukhruf ayat yang ke-17. Kemudian Taha di 97. Kemudian Waqi'ah di ayat yang ke-65 ya. Bisa ditulis, nah insyaAllah akan kita tambahkan ya. Kemudian wabirumin wallu, kemudian di surat Rum disebutkan sini surat Rum ya, di ayat yang ke-51. Di surat yang ke di ayat yang ke-51 juga dari walla, ini yang ke-5 ya, lafaz yang ke-5, ada 9 sudah disebutkan, ini yang ke-5nya. Kal hijri wallat syu'arana wallu, kal hijri. Kemudian di surat Al-Hijr yang ke-6nya, di surat Al-Hijr wallat, di surat Al-Hijr fa wallu fihi ya'rujun, wallu sama di surat Rum, dan kal hijri sama seperti di surat Al-Hijr di ayat yang ke-14. Wallat syu'ara nawallu, wallat syu'ara. Nah, kemudian yang ke-7nya di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-4 ya. فَوَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ فَوَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ خَاضِعِينَ لِمَنْ وَلَّتْ لِمَنْ صَوْت وَاحِد فِي السَّمَعْ وَاحِد Yang ke-7 وَلَّتْ شُعَرَى Di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-4. Kemudian nawallu yang ke-8nya ya. Nawallu di surat Syu'ara juga, wallat syu'ara nawallu juga sama. Tadi di ayat yang ke-4, kemudian yang kedua di ayat ke-71 ya. Ini. Fanawallu laha 'akifin juga, nawallu dengan wallat ya. Wallat di ayat yang ke-4, nawallu di ayat yang ke-71. Kemudian ini yang ke-8 ya. Yang terakhir yang ke-9 dari lafaz walla ya. Yawlalna. Pada lafaz yawlalna. Ini yang ke-9nya di surat Asy-Syura ayat yang ke-33 ya. Surat Syura. Fayadlalna rawatib. Fayadlalna, perhatikan sini pada wa ya. Kemudian pada lam yang disukun ya. Seperti pada ja'alna yang sudah diingatkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala ya. Dari sukunnya dari berharokat yawlalna fayawlalna rawakida ala wahrih yawlalna. Satu persatu mencari diperhatikan dalam kita membaca Al-Qur'annya. Dan itu ada lain adalah itu semuanya untuk kita tafsir Al-Qira'ah dalam berbagai bacaan kita. Dan kemudian berikutnya adalah untuk tafakkur wa tadabbur fil ma'ani. Ini selesai dari 9 lafaz walla yang ada dalam Al-Qur'an ya. Kemudian berikutnya ya, lafaz yang ke berapa tadi? 30 berapa? Sudah berapa tadi? Ke-25 sekarang ya. Sekarang lafaz yang ke-25, lafaz mahuran ya. Ini juga sudah dibahas. Tapi kaitannya dengan itbaknya wa ya, ketika dengan mahduran dengan za ya. Mahzuran asa, mahzuran asa dengan khauf ishtibahi bimahzuran asa ya. Khauf ishtibahi bimahzuran asa, ini antara asa dan asa. Kemudian mahzuran kemarin sudah kita bahas pada zal di surat dua-duanya di surat Al-Isra, ya, dua-duanya surat Al-Isra. Mahzuran dengan mahzuran. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. مَحْظُورًا berarti kan dengan isbaknya. Isbak dengan dan istilahnya dengan irtifa'ul lisan, angkat lidahnya. Dinaikkan. Ini irtifa'ul lisan, diangkat, tidak mesti harus nempel ke hanqil, yakni diangkat mengarah ke hanqil a'la, ke arah langit-langit atas, ya. Ini lafaz huruf wa, lafaz yang ke-25. Yadhlanna mahzuran ma'al muhtadiri. Yang ke-26 lafaz muhtadiri. Di surat Al-Qamar, ya. Tadi ini di surat Al-Isra, ya. Ayat yang ke-20. Nah, ini sudah kita singgung. Kemudian Al-Muhtadiri di surat Al-Qamar. Ayat yang ke-31. Ini yang ke-26, ya. Ini. Ya. Fakanu kahashimil muhtadir. Ya. Fakanu kahashimil muhtadir. Ya. Muhtawib. Ada wa muhtawib, ya. Wa yang dibaca tafkhim, meskipun ini menempati peringkat yang terakhir, kan, dari tafkhimnya huruf istila, ya. Ingat bahasan, dan ini juga terkait dengan sebelumnya, ya. Tetap ini berhubungan, ya. Tafkhimnya, meskipun di sini adalah tafkhimnya lemah, ya. Tafkhim menempati peringkat yang terakhir. Ini yang pertama, ketika fathah depannya alif, ya. Kemudian yang kedua, ketika di fathah, ketika ketiga, ketika di dhamma, keempat ketika di sukun, dan yang terakhir ketika huruf isti'la ini di kasrah. Muhtawib tetap sifat itbaq. Sementara ra'nya adalah dibaca tarqiq, ya. Karena waqaf dan sebelumnya kasrahnya. Fakanu kahashimil muhtawib, ya. Akan beda muhtadib, nah. Beda dengan zal dengan wa, ya. Fakanu kahashimil muhtawib. Muhtawib, ya. Tidak muhtawib, nah, enggak beda, ya. Berarti kan sifat itbaq, angkat lidah. Fakanu kahashimil muhtawib. Muhtawib. Ada ta, incita, kemudian wa dengan itbaq isti'la, meskipun di kasrah, ya. Ini tetap tafkhim dan ra yang muraqqaqah. Karena ra sakinah qablaha kasrah. Asliyah. Ini yang ke-26. Yadhlanna mahzuran ma'al muhtadiri wa kunta fadhlan wa jami'an nawari. Kemudian yang ke-27. Wa kunta fadhlan. Ini sudah, tadi sudah kita sebutkan juga, ya. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Nah, yang lafaz yang ke-27, ya, dari huruf wa, ya, adalah lafaz fawwan. Walau kunta fawwan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Ya, pada wakunta walau kunta, ya, pada nanti dibahas di apa namanya fa, juga boleh fa nun ketemu dengan ta, bo dan dal. Ini aqrabila idgham, ya, lebih dekat kepada idgham. Sementara ketika dengan qaf dan kaf, ini kepada izhar. Diidghamkan. Walau kunta, hampir hilang. Walau kunta fadhlan ghaliidhal qalbi law fadhlu, tadi sudah fadhlu, ya. Law fadhlu min hawlika. Walau kunta fadhlan ghaliidha, wa tadi sudah kita simak, ya. Ini fadhlan yang ke-27, ya. Kemudian wa jami'an nadhari, dan semua lafaz yang ada dalam Al-Qur'an dari lafaz an-nawar, ya, ini lafaz yang ke-28, ya, dari yang berhuruf wa, ya. Wa antum tanzurun, ya, yang artinya melihat, ya. Dan semuanya, ya. Kemudian berikutnya illa biwailin, hal wa aula nadhira wa aula nadhira wal ghayda lar ra'du wa huda qatira illa biwailin, ini pengecualian pada beberapa kalimat yang tidak lagi dengan wa, tidak lagi dengan wa tapi dengan wad, ya. Illa biwailin di surat Al-Mutaffifin, ya. Lafaz nazar, ya. Jami'an nazari tadi kan illa bahwa wa jami'an nazari dengan wa. Illa biwailin, kecuali pada wailul mutaffifin dengan wa. Ini beliau mengecualikan. Kecuali pada surat Al-Mutaffifin adalah dengan wa, ya. Ya. Pada lafaz nazratan na'im, nazrah. Bukan nazrah. Ya. Nazratan na'im ini yang pertama di surat Al-Mutaffifin. Kemudian hal, ini juga pada hal ata alal insan di surat Ad-Dahr. Yang kedua, pengecualian yang kedua di surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, ya. Ya, di surat Al-Insan ayat yang ke-11, ya. Nazratan wa surura, ya. Nazratan juga nazrah, karena apa, satu suara, ya, dengan lafaz yang apa, terdengarnya adalah sama nazarah, tapi bukan nazarah pada yang tadi. Ini pengecualiannya yang pertama di surat Mutaffifin, yang kedua di surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr ayat yang 11. Kemudian wa ula nazirah, dan nazirah yang pertama di surat Al-Qiyamah, ya. Di surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sama kan? Ya. Yang pertama wad, yang kedua wak, ya. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Nadhirah yang pertama dengan di surat Al-Qiyamah dengan wad, sementara nadhirah yang kedua dengan wa, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah, nadhirah ini artinya adalah berarti berseri-seri. Bagaimana juga tadi di surat Mutaffifin, kemudian di surat semuanya, ya. Mutaffifin, Al-Insan dan juga surat Al-Qiyamah yang artinya adalah berseri-seri. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Semoga kita termasuk di antaranya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita untuk bisa melihat wajahnya yang mulia. Amin. Majelis kita ini, ya. Ini yang ketiga ya, pengecualian dari lafaz nadhirah. Yang maksudkan nadhirah berseri-seri bukan makna melihat, ketika dengan wad ya. Illa biwailin hal wa ula nadhirah wal ghaydhi lar-ra'di wa hud qasirah. Kemudian yang ke-29 adalah lafaz al-ghaydh. Lafaz yang ke-29 adalah lafaz al-ghaydh. Dengan wa kembali kepada lanjutan bacaan ya. Wal ghaith lar ra'du wa hud ya. Di surat Ra'd dan Hud ya. Pada wa ma taghizul arham wa ma tazdad wa ma taghizul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Di surat Ra'd ya. Wal ghayri, kemudian ini di surat Ra'd ayat yang ke-8. Kemudian Wahud dan Hud di ayat yang ke-44 ya. Waghiwal ma ya, ini juga pengecualian ya. Wal ghayr pada surat Hud ya, dan juga surat Ra'd ini wal ghayr lar ra'du wa hud ya. Lafaz ghayr dengan wa bukan yang ada pada Ra'd dan Hud. Ini juga pengecualian seperti tadi pada nadhirah ya. Wa jami'an nadhari kecuali pada tiga surat tadi ya. Satu di surat Mutaffifin, kemudian yang kedua di surat Dahr, dan yang ketiga di surat Al-Qiyamah. Yang ini juga wal ghayr wal ghayra ya. Lafaz ghayr ya, pada wal kawimin al ghayra ya, pada lafaz al ghayra tapi bukan lar ra'du wa hud, bukan yang ada pada surat Ar-Ra'd ya, di ayat yang ke-8 dan di surat Hud ayat yang ke-44 tadi. Karena pada surat Ar-Ra'd ini dengan wad ya, dengan wad ya. Wa ma taghiyul ghayra taghiyul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar عالم الغيب الشهادة الكبير المتعال. Kemudian yang kedua di Hud ya. وَغِيظَ الْمَاءُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ ya. وَغِيظَ الْمَاءُ وَغِيظَ ya. Bukan wa tapi dengan wad ya. Pengecualian ya. Dan ini pada dua pengecualian pada dua ayat ini ya, di surat Ra'd dan surat Hud. Selebihnya adalah dengan wa ya. Selebihnya dengan wa. Ini diingatkan. Kemudian yang ke-30 lafaz yang ke-30 wal hazzi lal hazzi ya. Ala ta'ami wa fi dhaninin al khilaf sami wal hazzi, pada lafaz hazzi bukan hazzi ya, dengan harakat yang sama hazzi dengan wa, lal hazzi bukan dengan wad, bukan dengan wadnya. Hazzi yang berarti qala lal wal hazzi ala at-ta'ami ini. Ini ya dengan wad, ya. Kalimat hazi dengan wa yang hazun yang berarti artinya adalah nasib ini ya. Yang berarti nasib bagiannya. Ini ya, lafaz yang ke-30. Ya. Ini yang lafaz yang ke-30. Ya. Dikecualikan lal hawi, ini pengecualiannya, bukan hawi ala ta'am yang berarti hasta, ya hasu ala ta'am ini anjuran untuk memberi makan, ya ini seperti pada surat al haqqah, bukan pada surat al maun, ya surat al haqqah ayat 34, ya wala yahuddu ala ta'amil miskin ولا تهاضون على طعام المسكين. Sama ya. Kemudian juga di surat Al-Fajr ya. Di surat Al-Fajr di ayat yang ke-18, surat Al-Maun ya. Kemudian surat Al-Haqqah ayat ke 34. ولا يحض على طعام المسكين يحض dengan wad bukan dengan wa ya. Ini pengecualian di tiga tempat. Di tiga tempat ini adalah dengan wad. Bagaimana tadi pada lafaz nadhirah juga di tiga tempat. Nah. Ini juga kemudian pada ghaib tadi juga yang dua tempat itu dengan wad. Juga lafaz hawa yang tiga tempat ini dengan wa dengan wad selebihnya adalah dengan wa yang berarti hawzun seperti nasibnya berarti bagian. Qala kemudian yang ke-31 ini memang khilaf ya. Wa fi dhaninil khilaf sami dan lafaz wanin ke-31 ya. Al-khilafu sami ini memang terjadi perbedaan pendapat. Ini perbedaan qiraat bukan perbedaan pendapat ya. Ada dibaca dengan wad dan juga ada dibaca dengan wa ya. Di surat Takwir ini ya. Di surat At-Takwir ya. Ayat yang ke-24. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin dengan wad yang berarti bakhil ya. Kemudian dengan wa yang berarti muttaham tertuduh ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin dengan wa dari perpulitan dengan atraf tsanayal ulyah ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin dengan wa al khilaf tsani memang terjadi khilaf yang masyhur karena ada qiraat dengan wa dan juga qiraat dengan wad tapi yang pada mushaf Hafiz An-Nazim tertulis dengan wad ya dengan wad tapi memang di situ ada dua qiraat dengan wa dan juga dengan wad dengan wa. Maka ini selesai dari yang ditambih oleh beliau rahimahullahu taala dari lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an yang di situ ada huruf wa ya ada 31 lafaz ya, dengan khilaf yang ada pada lafaz wanin khilaf qiraat ya pada lafaz wanin ya. Ini yang bab ini hampir tidak ada yang membahasnya kecuali Ibnu Jazari. Maka berikutnya kemudian banyak yang menunjukkan ini dua bab ini adalah bab yang penting dan menunjukkan begitu dekatnya dua huruf ini. Ya. Baik, selanjutnya masih dikaitkan dengan wa dan wa'in. Nah, beliau ingatkan kita lanjutkan dulu ya. selesaikan ya pada ikutin ya bab tahzirat tahzir jadi semang ini qala wa in talaqaya al bayan lazimu an qadha dhahraka ya al-zalim wa surra ma wa'adta ma afaltumu wa tafiha jibahuhum alayhim wa in talaqaya al bayan ya jika keduanya bertemu ya. Jika keduanya bertemu yakni talaqa ya maksudnya di sini adalah antara wad dan wa ya. Bertemu al bayanu wajib al bayanu lazim maka menjelaskan keduanya ini lazim ya dikatakan lazim artinya wajib dibedakan. Nah ini sini kita lihat kalau kemudian dibaca dengan dal yang mufakham ini tidak akan ada bayan lazim karena sudah terlihat ya an qadha dhahrak sudah beda ya an qadha dhahrak ini suaranya saja sudah beda. Nah, maka di sini beliau mengingatkan wa in talaqayal bayanu lazim jika keduanya bertemu al bayanu lazim ya maka membedakan atau menjelaskan dua huruf ini adalah sesuatu yang lazim ya. Yang pertama pada lafaz an qawa dhahrak ya. Ini ya bertemu satu ini alladhi an qawa dhahrak alladhi an qawa ke apa namanya ke atas dulu ya lidahnya an qadha dhahrak kemudian baru dilarikan ke tarfutana ya ke atas dulu ke geraham kemudian ke depan ya an qadha dhahrak dan yang kedua pada lafaz ya allu yauma ya allu zalimu ya. Ada ini ya. Yang kedua. Ya Allu zalimu. Karena biasanya akan terbawa kepada idgham ya, kepada idgham. Maka ini wajib untuk kemudian dibedakan. Tentunya di sini upaya untuk kita membedakan latihan bagaimana membedakan dua huruf ini ya. Karena lidah terkadang terjadi sabkul lisan apa yang dalam istilah tajwid dengan istilah sabkul lisan ya. Nah, ini lidahnya itu lebih dahulu ya mendahului jadi sabkul lisan yang kemudian mengucapkan apa wa dengan wa ya apa kemudian terkadang diidghamkan imma ada dua kesalahan ini ya mengucapkan wad dengan wa atau yang kedua mengidghamkan wad kepada wa ya ini maka dari sini Al-Jazari rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita pentingnya untuk membedakan dua huruf yang berdampingan ini khususnya ketika salah satunya disukun di sini ya. Nah, ini ya disukunnya mestinya adalah idgham ya. Karena apa wa qurra ya sukun dan famanil turra ghayra baghim ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر هذا لفظ فمن اضطر Di sini kalau kemudian dibaca dengan dalam mufakham, mau tidak mau dipaksa untuk famanil turra, ya, kepada idgham, ya. Ini yang ketiga, ya, ketika wad di sukun. Ma wa'alta juga wad dengan ta'nya. Dia ingatkan sini pada idghamnya wa pada ta, pada kalimat wa'alta. Ma ataltumu, ya, ini sudah lain pembahasan, ya. Kalau tadi tiga yang pertama ini adalah dua yang pertama pada wa dengan wa, kemudian yang ketiga pada wa dengan wa, ya. Tapi sama-sama di huruf wa dan wa ini yang harus diperhatikan. Wa pada lafaz bahwa surra, maka ini harus dijelaskan. Kemudian yang kedua, wa pada lafaz wa'alta, ya. Ini wa'alta pada lafaz wa'alta ini juga harus ditampakkan, diizharkan wa-nya. Kemudian juga pada afalkum di ayat hajj, ya. Yang kelima, ya. Ini pada lafaz وَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَمِ فَإِذَا أَفَضْتُمْ, ya, أَفَضْتُمْ, maka jelaskan, ya, kecuali pada kemarin yang sudah kita singgung, ya, pada إِذْ تَقَضْتُمْ, ya, ini, nah, ini pada pada lafaz, ya, ya. Itu nanti ikut hijau. Kekiranya hijau kan? Hmm. Istahadtum, ya, ini kurang nih. Mana tadi penghapusnya mana? Ya. Jadul ya ini. Ini pada kembali kepada masalah waqtarra ma wa'adta ma afadtum. Maka ini semuanya diizharkan pada lafaz qutarra kemudian wa'adta dan afadtum. Tidak ada idgham di sini, ya. Fa idza afad. Ini mudah, ya, mudah untuk diidghamkan. Di sini tidak ada idgham. Izharkan wa'adnya. وَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, ya. Kecuali pada lafaz yang kemarin sudah kita singgung, ya. إِذْ تَخَلْتُمْ, ya, Iztaqastum, ya. Pada lafaz iztaqastum, ya. Ya. Ini untuk riwayatnya Nayyash, ya. Jalan yang kedua dari jalannya Asim, ya. Ini dibaca idgham. Dibaca dengan ya, seperti ini, iztaqastum, ya. Ya, iztaqastum. Ya. Iztaqastum. Ya. Jadi lafaz iztaqastum ini hanya di ini aja. Dan ini banyak dalam dari ibadah Nayyash. Ya. Ya. Sebenarnya sini adalah wa dengan zalnya, ya. Wa zal kemudian dengan ta, sini wa dengan ta, ya. Wa, wa dan zal ini kan hampir bersamaan. Artinya adalah satu jenis, ya. Merupakan satu jenis antara wa, ya, wa dan zal. Tapi pada wa, nah, ini diizharkan. Kemudian pada zal, pada lafaz iztaqastum ini dari riwayatnya Nayyash jalan yang kedua dibaca dengan idgham. Idghamkan zalnya kepada ta. Iztaqastum. Baik, ini yang beliau singgung ingatkan, wa in talaqa al bayan lazimu an qawa dhahraka ya awwalin wa turra ma wa'adta ma afattumu wa saffiha jibahuhum alaihimu. Kemudian wasaf biha, ini juga wasaf biha yang juga izharkanlah pada lafaz jibahuhum juga alaihim ha ketemu dengan ha, ya. Ini juga yang harus diperhatikan, ini yang ke-6 dan ke-7 sama-sama yang harus diizharkan. Jibahuhum, ya. Jangan kemudian diseret pada ha ini. Meskipun itu adalah lemah, tetap diizharkan. Dan ini yang paling banyak terseret itu pada ha, ya. Pada ha diseringkan. Ya. Alaihim, sering alaihim, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah lahan, hanya ditelan, ya. Izharkan haknya, ya. Bismillahi, ya. Bismi, tapi jangan berlebihan, ya. Tetap tambah sedikit karena ini huruf lemah, tetap dengan kelemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Ini lahan hilang haknya, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ini juga hilang, ya. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, kadang cuma kebagian harokat i saja, ya. Sementara makhrajnya hilang, ya. Ini pada ha, ini yang harus diperhatikan. Baik, ini dari bab tentang wa dan wad, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dari 7 7 bagian atau 7 ayat, ya, 7 lafaz yang perlu diperhatikan, khususnya yang pertama ketika wa ketemu dengan wa, ya. Ini juga dijelaskan, diizharkan masing-masing, an qalla dhahrab, ditampakkan masing-masing huruf itu. Demikian pula pada 3 lafaz yang kedua. Kemudian yang ketujuh dan keenam dan ketujuhnya adalah pada ha. Qurra wa'ad ta'afattum kemudian jibahuhum alaihim. Ini selesai sudah dari 2 bab ini, ya. Atau dari bab wad dan wa. Dan ini sekali lagi butuh kepada latihan saja, ya. Kepada mumarasa dan dibiasakan. Baik, ini dulu barangkali sudah dengan nama, insyaallah kita lanjutkan ibadah maghrib di mana kita. Ini wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.